Jangan kau ganggu hidupku lagi. Sudah jelas kini yang kau mau. Kau sakiti hati ini untuk kesekian kali. Memang ku cinta, namun tak begini. Di mana arti sebuah kesetiaan bila hanya dalam kata-kata? Ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup, sungguh tak mampu sayangku. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah. Coba untuk bertahan.